Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab kumpulan fatwa Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Masih berbicara tentang kaidah-kaidah dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan at-ta'amul ma'al mukhalif, bermuamalah, berinteraksi, berhubungan dengan al-mukhalif, orang yang menyelisihi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada halaman 341 pertanyaan diajukan kepada Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kata sang penanya, as-su'al, hal yajuzu hajru man yusallimu ala ahli al-bid'i min al-ikhwanil muslimina wal harakiyin wat takfiriyin wa yujalisuhum ma'a iqrarihi bi annahum mubtadi'atun wa yuzahhidun nasa fi ilmil jarhi wa ta'dil. Diambil dari kitab Al-Hathu ala al-Mawaddati wal-I'tilaf. Kata sang penanya, hal yajuz, apakah boleh hajru man yusallimu ala ahli al-bid'i, apakah boleh menghajar orang yang mengucapkan salam kepada ahli bid'ah, minal ikhwanil muslimina, dari kalangan ikhwan al-muslimin, wal harakiyin, dan harakiyin, orang-orang yang sibuk atau bergabung dengan harakah yang mereka istilahkan harakah Islamiyah, pergerakan Islam dari kalangan Hizbut Tahrir, Hizbul Khilafah, dan lain sebagainya, dari kalangan pergerakan wat takfiriyin, demikian juga orang yang mengucapkan salam kepada takfiriyin, kelompok yang bermudah-mudahan untuk mengkafirkan kaum muslimin, wa yujalisuhum, dan dia bermujalasah, duduk dengan ahli bid'ah tersebut, ikhwan muslimin, harakiyin, takfiriyin, ma'a iqrarihi, bersamaan dengan iqrar, pengakuan orang tersebut, penetapan orang itu, bi'annahum mubtadi'atun, bahwasanya mereka ikhwan muslimin, dan yang disebutkan tadi adalah ahli bid'ah. Ini pertanyaan ini diajukan kepada Syekh, apakah boleh menghajar, meninggalkan orang yang mengucapkan salam kepada ahli bid'ah dari kalangan ikhwan muslimin, kemudian harakin, pergerakan-pergerakan yang ada, ataupun kelompok-kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin, dan dia melakukan mujalasah, duduk bersama mereka dalam keadaan dia mengakui bahwasanya mereka ahli bid'ah. yuzahidun nasa, sementara dia juga menjadikan manusia bersikap zuhud, menjadikan manusia untuk tidak butuh kepada ilmu jarah dan ta'dil. Boleh tidak menghajar orang semacam itu? Dia mengucapkan salam kepada ahli bid'ah, dia mujalasa duduk-duduk dengan ahli bid'ah, dia juga ya menjadikan manusia untuk merasa tidak butuh kepada ilmu jarah wa ta'dil, sementara dia mengaku bahwasanya orang-orang tersebut ahli ikhwanul muslimin dan semisalnya mereka itu ahli bid'ah. Bagaimana sikap kita? Kata Syekh hafizahullah ta'ala Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah memberikan jawaban, kaifa yujalisuhum, bagaimana orang tersebut bermujalasah? Orang itu kok bisa dia duduk-duduk dengan ahli bid'ah? Ya, bagaimana dia bisa melakukan mujalasah duduk-duduk dengan ahli bid'ah? Halis salafiyuna yujalisuna ahlal bid'ah, apakah salafiyun, orang-orang menisbahkan dirinya kepada salafus saleh, apakah salafiyun bermujalasah duduk-duduk dengan ahli bid'ah? Jawabannya apa? Tidak. Enggak semestinya salafiyun melakukan mujalasah duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Sikap yang tegas dan jelas telah dicontohkan oleh salafun as-salih. Termasuk di sini ditegaskan oleh beliau, apakah salafiyun duduk-duduk dengan ahli bid'ah? Maka jawabannya, kalau dia memang benar kesalafiannya, dia tidak akan duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Qala fa idza wujida salafiyyun qawiyyun, kalau didapati ada seorang salafi yang kuat, kuat imannya, kuat manhajnya. Coba diperhatikan ini, seorang salafi yang kuat, memiliki iman, memiliki ilmu, memiliki ketakwaan, dia kokoh. Apa yang semestinya dia lakukan? Yastati'u an yuballigha da'watallahi fi ahli al-bid'i wal ahzabi. Dia mampu untuk menyampaikan dakwahnya Allah Ta'ala kepada ahli bid'ah dan kepada kelompok-kelompok yang ada. Syaratnya apa tadi? Seorang salafi yang kuat, kuat imannya, kuat ketakwaannya, kuat ilmunya, kuat manhajnya, dia kokoh. Dan dia mampu untuk menyampaikan dakwah, mengajak manusia kepada dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah wal jamaah. Dia mampu untuk menyampaikan dakwah Allah Ta'ala fi ahlil bid'ah, mendakwahi ahli bid'ah dan kelompok-kelompok itu. Bil hujjati wal burhan, namun dengan syarat dia mendakwahi mereka berdasarkan hujjah dan dalil, berdasarkan dalil-dalil, dengan dalil-dalil, bukti-bukti. Wa yu'athiru fihim, dan dia bisa memberikan pengaruh kepada mereka. Orang tersebut, salafi tadi, yang qawi tadi, yu'athiru fihim, bisa memberikan pengaruh. Wala yu'athiruna fihi, dan mereka ahli bid'ah itu tidak bisa mempengaruhi salafi tadi. Syaratnya ketat untuk duduk bersama dengan ahli bid'ah. Miliki kesalafiannya kuat, dia mampu menyampaikan dakwah dengan ilmu, dengan keterangan, dia bisa memberikan pengaruh kepada mereka, mereka tidak bisa mempengaruhi dia. Fahadha wajibuhu an yakhtalita bihaula wa yad'uahum. Maka orang ini wajib bagi dia untuk ikhtilat, bergabung, yakni duduk bersama mereka dan mendakwahi mereka. Wajib bagi dia untuk bergabung, yakni mendakwahi mereka seperti di awal. Yastati'u an yuballigha, syaratnya itu. Namun syaratnya panjang tadi, enggak sembarangan. Ya. Untuk berbaur dengan mereka, mendakwahi mereka, menjelaskan kepada mereka kebenaran. Namun syaratnya tadi, dia adalah orang yang bisa memengaruhi mereka dan mereka tidak bisa mempengaruhi dia. Syarat yang sangat ketat. Siapa yang bisa selamat menjamin dirinya sedemikian rupa? Taib. La li ajli aklin, bukan semata-mata untuk makan. Makan-makan. Wala li ajli syurbin, tidak pula minum. Wala mudahanatin, tidak pula basa-basi. Wala syai'in min umuri dunya, tidak pula karena satupun dari urusan dunia. Subhanallah. Ya. Betapa mahal manhaj dan agama ini. Dia duduk tersebut untuk mendakwahi, untuk mengajak mereka ke jalan yang hak. Wala iqrarin ala batilin, juga bukan dalam rangka membenarkan kebatilan mereka. Bukan. Innama yajiduhum fil masajidi fayad'uhum. Bagaimana langkahnya? Kata beliau, hanyalah dia yajiduhum, dia mendapati ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu di masjid-masjid, ketemu di masjid-masjid. Fayad'uhum, maka dia pun mendakwai ahli bid'ah tersebut. Baik ikhwanul muslimin, jama'atul tabligh, harakiyin, dan semisalnya dia dakwahi. Namun syaratnya tadi, dia punya kesalafian yang kuat, dia mampu mendakwahkan dakwah salafiyah, dakwahnya Allah Ta'ala, dengan bukti, dengan dalil, dia bisa mempengaruhi mereka, mereka tidak bisa mengaruhi orang tersebut. Itupun dia mendapati mereka di masjid-masjid, lalu mendakwahi mereka. Wayajiduhum fil aswaqi fayad'uhum, dia mendapati mereka di pasar-pasar, kemudian mendakwahi mereka. Wayarkabu ma'ahu fis sayyarati, atau dia mengendarai mobil bersama dalam mobil tersebut. Yad'uhu, dia dakwahi. Wayarkabu ma'ahu fit ta'irati yad'uhu, dia naik pesawat terbang bareng, dia dakwahi. Namun dengan syarat-syarat tadi panjang. Yarkabu ma'ahu fil qitari yad'uhu, dia naik kereta api dan mendakwainya. Nah, dengan syarat-syarat tadi. Baik. Yad'u li'annahu la budda minal ikhtilati biha'ula. Maka dia mendakwahi ahli bid'ah tersebut karena mau tidak mau mesti berikhtilat, bertemu, berjumpa dengan mereka. Taib. Ma lahu fikakun minhum, dia tidak bisa lepas dari mereka. Li'anna ahlal bid'i wal ahwa'i aghlabiyyatun sahiqatun. Karena ahli bid'ah itu, ahli bid'ah dan para pengekor hawa nafsu itu aghlabiyah, jumlahnya lebih banyak, mayoritas. Demikian pula sahiqah, kathirah, banyak. Ini bimbingan dari beliau hafizahullahu ta'ala ketika kita ketemu dengan mereka, ya, ketika naik kendaraan atau di masjid. Namun dengan syarat tadi, seorang salafi yang kuat, dia bisa menjelaskan dengan bukti, dengan dalil, dia bisa mempengaruhi mereka, mereka tidak bisa mempengaruhi dia. Didakwahi. Taib. Qala was-salafiyuna ka sya'ratin baydha'a fi thawrin aswada. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, salafiyun itu bagaikan sya'rah, satu helai rambut putih. Satu helai rambut putih fi thaurin, pada sapi jantan yang berwarna hitam. Satu helai dibandingkan dengan seekor sapi jantan yang warna hitam, bulu-bulu yang ada yang lainnya berwarna hitam. Minoritas dia. Faraghima anfun, faraghima anfuhu yakhtalitu biha ula. Jadi mau enggak mau dia harus berikhtilat. Satu hal yang mesti akan bertemu, ketemu di pasar atau ketemu di masjid, ketemu di mana. Faraghima anfuhu yakhtalitu biha ula. Berpapasan. Kenapa? Karena jumlahnya minoritas jika dibandingkan dengan ahli bid'ah yang sangat banyak. Wa hadzal ikhtilatu ghairul mujalasati wal mudahanati. Namun ikhtilat ini, pertemuan itu, berpapasan, berjumpa, itu bukanlah mujalasah, duduk bareng, juga bukan berbasa-basi. Perlu bedakan di sini. Makanya di awal dikatakan hal as-salafiyuna yujalisuna ahlal bid'ah, apakah salafiyun mujalasah, duduk-duduk dengan ahli bid'ah? Sudah kita singgung bahwasanya prinsip salaf dahulu hingga sekarang tidak demikian. Tidak duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Namun ketemu, berpapasan, berjumpa, ya itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Maka saya mengatakan, menegaskan di sini, wa hadzal ikhtilat, pertemuan itu, berjumpa, berpapasan, itu bukanlah mujalasah, duduk bareng ataupun berbasa-basi. Nah, lakin wajibuhu, namun kewajiban dia, tablighu da'watillahi bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Kewajiban dia adalah menyampaikan dakwahnya Allah dengan cara hikmah dan dengan mau'idhah hasanah, dengan cara yang baik. Jangan taib, kemudian karena sikap kita yang salah akhirnya manusia menjadi lari. Sudah kita singgung juga hal demikian, yakni juga disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, bagaimana bersikap terhadap ahli bid'ah da'iyah dan ghair da'iyah. Nah, ahli bid'ah tokoh, tokohnya, sepuhnya, panutan mereka, ya, ini harus lari, harus menghindar, harus menjauh, tidak mendekat kepadanya. Nah, karena dia sangat besar potensinya untuk mempengaruhi kita. Adapun ghairi da'iyah beda. Yang tidak mendakwahkan kebid'ahannya, yang bisa jadi dia itu juga mencari kebenaran. Maka di sini Syekh mengingatkan, lakin yajibuhu, namun kewajiban dia seorang salafi tadi, untuk menyampaikan dakwah Allah Ta'ala dengan hikmah. Hati-hati menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Demikian pula dengan mau'idhah hasanah, memberikan dorongan, hasungan yang baik. Nah, qala fa hadza idza jalasa fi baitihi bi hujjati hujrani ahli al-bid'i adda 'amaluhu hadza ila mautid da'wah. Fa hadza orang tersebut, jika dia duduk di rumahnya, beda halnya ya. Duduk di rumahnya dengan alasan menghajar ahli bid'ah, maka amalan tersebut, perbuatan dia seperti itu, akan menjadikan kematian dakwah. Apa maksudnya? Ini seseorang yang memiliki kekokohan dalam manhaj, dalam ilmu, dalam iman, seperti yang disebutkan Syekh. Dia bisa menjelaskan kepada ahli bid'ah dengan dalil-dalilnya dia bisa mempengaruhi mereka dan mereka tidak bisa mempengaruhi dia. Orang tersebut, kata Syekh Fahadah, orang tadi, jika dia duduk saja di rumah, pasif, nah, lebih-lebih yang tinggal di tengah masyarakat, dia pasif, duduk di rumah saja dengan alasan bihujjah, dengan alasan hujuran saya ingin meninggalkan ahli bid'ah. Padahal dia mampu. Padahal dia punya ilmu, dua iman, punya ketakwaan, punya manhaj. Maka tadi saya mengatakan wajib bagi dia. Namun kalau orang ini tidak mau berdakwah, dia duduk saja di rumah, pasif, tidak mau aktif, tidak mau mendakwahi mereka, dengan alasan saya berbuat gini untuk menghajar ahli bid'ah. Kata Syekh, ada amaluhu hadza, tindakannya tadi yang tidak mau berdakwah, ada amaluhu, perbuatannya tersebut akan menyeret kepada atau berdampak kepada kematian dakwah. Dakwah jadi mati. Siapa lagi yang mau berdakwah? Siapa lagi yang mau menyampaikan ilmu? Kalau dia yang berilmu, yang memiliki iman, takwa, tidak mau berdakwah. Barakallahu fikum. Famatalan, contoh. Insanun jahilun da'ifu syakhsiyati. Contoh seseorang jahil, tidak memiliki ilmu. Da'ifu syakhsiyah, lemah kepribadiannya, lemah ilmunya, imannya, takwanya. Idza sami'a adna syubhatin akhadathu, kalau dia mendengar syubhat yang paling remeh, paling rendah, maka dia pun ya direnggut oleh syubhat itu. Kena. Gimana ini? Kalau orang semacam ini beda dengan yang pertama tadi. Fahadha yanbaghi an yanjua min ahli asyubahi wal bida'i. Kalau orangnya semacam ini, ya, maka sepatutnya bagi dia untuk menyelamatkan diri. Syubhat ringan saja terkena. Maka sepatutnya bagi dia untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang membawa syubhat dan membawa kebid'ahan. Ya, repot sekarang itu, ya, orang sudah lemah imannya, lemah manhajnya, lemah ilmunya, lemah ketakwaannya, jarang datang ke majelis ilmu, majelis ta'lim, kemudian dia datang ke sana kemari, ngomongnya, saya cari baiknya dan saya tinggalkan jeleknya. Kira-kira bagaimana? Dia akan kecaplok, akan dimakan oleh ahli bid'ah tersebut. Atau dia cari sendiri, mencari, menelusuri di media sosial, internet, dan semisalnya. Sementara dia tidak punya ilmu. Dia bergaul dengan siapa? Nah, maka masing-masing orang hendaklah bercermin. Dan tentunya seorang tidak akan mentazkiyah dirinya, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih agamanya, takut kalau agamanya rusak. Oleh karena itu Syekh mengatakan, kalau orang jahil, lemah imannya, lemah ketakwaannya, dia mendengar syubhat yang paling ringan saja itu tersambar, terkena. Maka sepatutnya bagi dia untuk menyelamatkan diri dari ahli syubhat, orang-orang yang membawa syubhat, dan orang-orang yang menjadi tokoh ahli bid'ah. Ya. Wa yabta'ida anhum, seyogyanya bagi dia untuk menjauh dari mereka. Wala yujalisahum, dan tidak bermujalasah, duduk dengan mereka. Lakin namun, idham tahanaka insanun wasallama alaika. Namun kalau ada orang yang menguji dirimu, ngetes. Wassalamu alaika, dan dia mengucapkan salam kepadamu. Kita misalnya. Ya. Apa kata Syekh? Kalau ada orang yang ingin menguji kita, faqul wa alaikas salam, maka ucapkanlah kepada dia wa alaikas salam. Dibalas. Ya, namun dengan syarat tadi, idza imtahanaka insan, kalau dia ingin menguji dirimu. Baik. Qala lakin an tujalisahum wa tu'akilahum wa tulahikahum, namun engkau bermujalasah, duduk dengan mereka, makan dengan mereka, tertawa dengan mereka. Wa tajlisa ilaihim, dan engkau duduk mendekat, datang kepada mereka. Fa anta fi hadha mukhti'un, perbuatanmu semacam itu, engkau dalam keadaan demikian mukhti', engkau salah, keliru, enggak demikian, enggak. Nah, karena ma fa'altahu mukhalifun lil manhaji as-salafi wa mukhalifun lis sunnati, karena perbuatanmu itu menyelisih manhaj salaf. Salafun as-salih tidak mau bermujalasah dengan mereka, enggak mau makan-makan dengan mereka, enggak mau tertawa bareng dengan mereka, lebih-lebih mendatangi mereka. Fa anta fi hadza mukhti, engkau salah, kau di atas kekeliruan. Kenapa? Karena menyelisih manhaj salaf dan menyelisih sunnah. Kemudian kata Syekh, al-ana, saat ini, ana rabi'un, mathalan saya rabi'. Jadi Syekh Rabi' mengatakan saya rabi' sebagai contoh. La ara mubtadi'an illa wa afirru minhu wa ma adri kaifa. Kata beliau, hafizahullah, saya tidaklah melihat seorang ahli bid'ah kecuali saya berlari darinya. Takut. Khawatir kena senyumnya. Ya, khawatir kena syubhatnya. Khawatir terfitnah dengan sholatnya, hafalannya. Kata Syekh, la ara mubtadi'an illa wa afirru minhu, saya tidaklah melihat seorang ahli bid'ah kecuali saya berlari darinya. Wa ma adri kaifa, saya enggak tahu kenapa saya harus bersikap demikian. Wa ma adri kaifa. Yani beliau hafizahullah taala dengan keilmuannya, nah, sangat takut terhadap fitnah dan syubhat yang datang dari ahli bid'ah. Fulanun wa fulanun wa fulanun min tullabil ilm la yara mubtadi'an illa wa farra. Ya. Fulan dari kalangan talabatul ilm tidaklah dia melihat ahli bid'ah kecuali dia berlari. Nah, khawatir terpengaruh. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, ma in ra'ahu aw nadhara ilayhi fi wajhihi min amamil bait illa dassa nafsahu, in ra'ahu fi syari'i haraba minhu ila syari'in thanin, hadha laysa tariqan salafiyan, as-sahabatu kanu yantashiruna bainal kuffari fi aqtaril ard wa yanshuruna dinallahi fihim. Tidaklah dia melihat atau memandang fi wajhihi, di hadapan dia, min amamil bait, di depan rumah, kecuali dasa nafsahu, kecuali dia menyembunyikan dirinya. In ra'ahu fi syari', jika dia melihatnya di jalan, dia berlari menuju jalan yang lain. ya, keluar rumah, ya, keluar rumah tiba-tiba nongol ahli bid'ah misalnya, langsung dia menyelinap. Atau dia melewati suatu jalan, dia lihat di jalan tersebut ahli bid'ah, maka dia pun berlari menuju jalan yang lain. Kata Syekh Hafidhullah, hadza laisa tariqan salafiyan, ini bukan metode salafi. Nah, artinya apa? Enggak usah terlalu ekstrim. Enggak usah terlalu ekstrim. Kenapa? Karena sekedar berpapasan, sekedar bertemu. Bedakan dengan masalah tadi, ya, mujalasah, kemudian bermajelis dengan mereka, makan, tertawa, dan semisalnya. Adapun hal semisal ini, nah, suatu hal yang tidak bisa dihindari, ketemu. Nah, hal semacam itu bukanlah metode salaf. Maka para sahabat Nabi dahulu yantashirun, mereka tersebar di tengah-tengah orang kafir, fi aqtaril ardh, di berbagai penjuru dunia. Dan mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wala wassalafiyun alladzina qablana, salafiyun sebelum kita, qad intasharu kadzalik baina ahli albid'i wa atharu fihim, ya, mereka telah tersebar di tengah-tengah ahli bid'ah dan mempengaruhi mereka. Wa adkhalu al-ulufa fi hadhirati al-manhaji as-salafi, dia berusaha, mereka berusaha untuk menunjukkan sikap ramah di dalam batasan manhaj salaf, ramah terhadap orang lain, ya, tentu sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam manhaj salaf. Nah, jadi beliau di sini menjelaskan ada seorang salafi yang qawi, ada seorang salafi yang jahil, yang dhaif, masing-masing melihat keadaannya. Nah, itu pun istilahnya kalau seorang salafi yang lemah, jangan kemudian sifatnya berlebihan dalam bersikap. Qala faman kana munadhiran qawiyan wa qawiyya syakhsiyyati wa au aliman aqama al-hujjata. Maka siapapun yang munadhiran, yang bisa melakukan munadharah, bisa berdebat dan kokoh, mampu dia, dan dia memiliki kepribadian yang kuat, yang kokoh, imannya kuat, manhajnya kuat, takwaannya kuat, atau dia berilmu, aqamal hujjata, maka hendaklah dia menegakkan hujjah, menyampaikan ilmu kepada mereka, membantah mereka. Wa da'a haula bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan mendakwahi mereka dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Namun tadi, barakallahu fikum, seperti yang disebutkan oleh Syekh, bukan mujalasah, bukan bermajlis dengan mereka, bukan makan-makan dengan mereka, bukan tertawa dengan mereka, bukan pula tajlisa ilaihim, engkau duduk di majlisnya mereka, enggak. Namun ketika bertemu, kita naik bis, naik kereta api, naik kendaraan, ya, bisa jadi orang tersebut akan mendapatkan hidayah melalui tangan kita. Kita ke masjid, ketemu dengan mereka, ya, misalnya jamaah tabligh dan semisalnya, ya, yang enggak mengerti ilmu, kita bisa mendakwahi mereka sekedar ketemu. Nah, kesempatan mendakwahi mereka, dakwahi dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah. Maka saya mengatakan di awal tadi, ya, kita enggak bisa lepas dari mereka. Ya, karena mereka mayoritas ke pasar, ya, kadang ketemu, ke masjid juga kadang ketemu, dimanfaatkan ya, kalau seorang mampu dengan syarat tadi, seorang yang kuat, punya ilmu, punya iman, punya takwa. Adapun kalau orang lemah imannya, kena syubhat sedikit saja, dia mendengar syubhat sedikit saja bisa terkena. Jangan dekat-dekat, jangan ya mendengarkan dia ahli bid'ah tersebut. Masing-masing melihat. Nah, maka di sini Syekh memberikan nasihat bagi orang yang punya kemampuan, kokoh dalam manhajnya. Wasatarauna atharu dzalik, engkau akan melihat pengaruh hal tersebut ketika kita mampu, punya kemampuan, iman, takwa, kemudian bisa menegakkan dalil-dalilnya, memanfaatkan. Termasuk pula misalnya, oh kalau kita enggak mampu menjelaskan secara lisan, safar, naik bis, naik kereta api, bawa buletin, bawa majalah, ya siapa tahu orang tersebut mendapatkan hidayah melalui buku majalah yang kita berikan kepadanya. Qala wa dha'ifu, adapun orang yang lemah, la wallahi la yukhalitu fil jumlah, adapun orang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah manhajnya, demi Allah la yukhalitu fil jumlah, tidak sepatutnya dia bercampur, berinteraksi dengan mereka secara global. Secara global jangan mendekat dengan mereka. So, jadi kok kena tambah. Lakin idzam tahana bisalami alaihi falyusallim. Adapun kalau ahli bid'ah tadi ngetes. Ya, ngetes orang tersebut untuk mengucapkan salam, dia mengucapkan salam kepadanya, falyusallim. Adalah dia membalas salamnya. Wala syai'a alaihi, dan tidak ada dosa atas dia. Wa illa famadza yasna, kalau enggak membalas salamnya, apa yang mesti dia lakukan? Lakin la yukhalitu wa la yujalisu, namun ya dia tidak boleh mukhalalah, mendekat kepadanya ataupun duduk-duduk dengannya. Allahu a'lam. Al muadzin fal yuadzin.